Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk insya Allah sama-sama kita dengarkan ya suatu pembahasan yang sangat penting bagi seorang muslim, yaitu pembahasan tentang akidah as-sahihah, akidah yang benar, yang sudah sepatutnya dimiliki oleh setiap muslim. Bagaimana dia berakidah kepada Rabbnya dengan akidah yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi awal Islam, yaitu para salafuna salih ridwanullah alaihi ajmain. Pembahasan ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah sudah sepantasnya menjadi prioritas bagi seorang muslim, karena pembahasan akidah ini berkaitan dengan selamat atau tidaknya dirinya kelak di akhirat. Apabila dia memiliki akidah yang benar, akidah yang sahihah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dia. Allah subhanahu wa ta'ala akan tempatkan dia di dalam sunnahnya, di dalam jannahnya. Ya. Namun apabila seseorang memiliki akidah yang rusak, akidah yang sesat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam nerakanya. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari akidah yang benar, agar dia bisa berpegang teguh dengan akidah tersebut, berpegang erat dengan akidah tersebut, sampai dia meninggal dunia, kemudian bertemu dengan Rabbnya Azza wa Jal. Ikhwani fiddin, saudara-saudaraku kaum muslimin, dimanapun anda berada, maka insya Allah mulai malam ini kita akan membaca sebuah kitab yang mengandung pengajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengandung pengajaran akidah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan yang sebagaimana dipahami oleh generasi awal Islam, para salafus salih ridwanullah alaihim ajmain. Dan insyaallah ini akan menjadi kajian yang berseri, ya. Yeah. Kita akan mulai kajian akidah tersebut dengan membahas sebuah risalah yang ringkas. Ya. Yeah. Sebuah risalah yang ringkas. Yang merupakan bait-bait syair atau dalam bahasa Indonesia bait-bait syair yang disebut sebagai lamiyah. Bait-bait syair yang disebut sebagai lamiyah. Ya. Syair ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat terkenal. Ya. Insyaallah telinga kita sudah tidak asing dengan nama beliau. Insyaallah nama beliau yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sudah sering kita temukan di dalam berbagai kajian Islam dan demikian juga dalam kitab-kitab kaum muslimin. Ya. Dan lamiyah ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah hanya terdiri dari 16 bait syair. 16 bait syair. Begitu ringkas. Namun di dalamnya terkandung penjabaran tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memang kitab ini kita pilih karena dia begitu ringkas dan sudah mencakup banyak perkara yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk membaca bait-bait syair tersebut, kemudian kita jelaskan dengan penjelasan para ulama, maka ada baiknya kita bacakan terlebih dahulu biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mungkin banyak dari kita, sebagaimana yang kita telah katakan tadi, banyak dari kita yang telah mendengar nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi apakah kita sudah mengetahui siapa beliau? Ya. Dari mana beliau berasal? Dan bagaimana kedudukan beliau di mata para ulama? Bagaimana kedudukan beliau di mata umat? Maka insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan baca sedikit dari biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Biografi ini kami nukilkan dari salah satu syarah lamiyah. Ya. Dikatakan di sini huwa Abu al-Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibni Abdul Salam, Ibni Abdullah, Ibni Al-Khidr, Ibni Muhammad, Ibni Al-Khadr, Ibni Ali, Ibni Abdullah, Ibni Taimiyah, Al-Harrani, Ad-Dimashqi. Ya. Ini adalah nama panjang beliau. Merupakan kebiasaan ya, yang sangat baik dari orang-orang Arab, bahwa mereka begitu menjaga nasab mereka. Ya. Kalau kebanyakan dari kita hanya tahu nama bapak dan nama kakek kita, ya. Akan tetapi kebanyakan orang Arab itu bisa menyebutkan nama kakek mereka sehingga bisa kita saksikan jalinan nasab yang sangat panjang. Seperti ini, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala nama beliau Abu al-Abbas Ahmad. Ini nama beliau, ya. Nama beliau siapa? Ahmad Ibnu Abdul Halim bin Abdul Halim, kakek beliau. Ibni Abdul Salam, Ibni Abdullah, Ibnu Khidr, Ibnu Muhammad, Ibnu Khidr, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Taimiyah, Al-Harrani Ad-Dimashq. Ini nasab beliau. Ya. Di sini disebutkan nasab beliau Al-Harrani, ya. Ad-Dimashqi. Ini adalah asal tempat tinggal beliau. Jadi beliau, ya nanti kita akan baca juga, itu berasal dari desa Harran yang berada di negeri Syam. Kalau sebagian dari kita masih bertanya, di mana negeri Syam? Negeri Syam itu adalah bagian utara Jazirah Arab. Mungkin yang sekarang bisa kita sebut negeri-negerinya antara lain negeri Lubnan atau Lebanon, kemudian Suriah, kemudian Palestina, dan termasuk negara Israel di dalamnya. Ya. Dan juga negeri Urdun, negeri Jordania. Ya, negeri-negeri ini termasuk ke dalam cakupan negeri Syam. Pertama beliau dilahirkan di Haran, kemudian disebutkan di sini Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi itu nisbah kepada kota Dimashq atau yang dikenal di kalangan kita dengan kota Damaskus yang sekarang menjadi ibu kota Suriah. Ya. Qala al-mulaqab bi Taqiyyuddin Syekhul Islam. Beliau itu dijuluki sebagai Taqiyyuddin dan Syekhul Islam. Ini adalah laqab atau gelar bagi beliau. Menunjukkan ya kedudukan beliau yang tinggi sehingga dijuluki sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam itu adalah seorang yang menguasai berbagai fan, berbagai bidang dalam ilmu-ilmu keislaman, dalam akidah, dalam hadis, dalam lughah, ya. Tidaklah seorang itu dilakapi, diberi julukan dengan Syekhul Islam, melainkan dia memiliki ilmu yang sangat luas. Ya. Qala wulida yawmal itsnin al-ashir min rabi'il awal. Beliau dilahirkan pada hari Senin, tanggal 10 Rabiul Awal, li'am 661 min Hijriyah, atau min al-Hijrah. Beliau dilahirkan pada hari Senin, tanggal 10 Rabiul Awal, tahun 661 Hijriyah, bi Harran min Ad-Disyam, di negeri Harran, atau di desa Harran, yang termasuk dalam kawasan Syam, ya. Qadima ma'a walidihi wa ahlihi Dimashq wa huwa saghir. Kemudian beliau pun berpindah bersama kedua orang tuanya dan keluarganya ke kota Damaskus dalam keadaan beliau masih kecil. Wa sami'al hadith wa huwa saghir, dan beliau mulai mendengar hadith, artinya mulai mempelajari ilmu hadith dalam keadaan beliau masih kecil. Ya. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita pentingnya mendidik anak kita, ya. Mendidik anak kita untuk mempelajari agama Islam dari kecil. Hendaknya seseorang itu menyibukkan anak-anak mereka dengan pendidikan Islami sejak dini. Jangan sampai mereka salah, ya, metodologi dalam mendidik anak-anak mereka, menyibukkan anak-anak dalam perkara yang kurang bermanfaat bagi anak-anak mereka. Ya. Apabila kita ingin Islam itu bangkit di negeri kita, maka kita harus cetak kader-kader ulama. Ya. Dan caranya adalah dengan memberikan pendidikan agama yang benar kepada anak-anak kita. Lihat di sini bagaimana bisa muncul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena beliau dari kecil itu sudah menuntut ilmu. Qala washtaghalla bil ilm. Kemudian beliau pun menyibukkan diri beliau dengan ilmu. Wa kana dzakiyan. Dan dahulu beliau adalah sosok yang cerdas. Ya. Wa qalla yasma' syai'an illa hafizah. Bi ra'in fi fununin katsirah. Tidaklah beliau itu mendengar sesuatu kecuali beliau langsung menghafalnya. Ini menunjukkan kecerdasan beliau rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau ketika mendengar sesuatu, itu beliau langsung menghafalnya. Hatta kila innahu a'rafu bifiqhil madahib min ahliha alladhi kanu fi zamanihi. Sampai-sampai dikatakan bahwa beliau itu lebih paham terhadap fikih mazhab-mazhab daripada ulama mazhab itu sendiri. Ya. Ini terjadi pada masa beliau. Beliau lebih paham tentang fikih mazhab daripada ulama mazhab itu tersendiri. Ya. Di sana ada ulama mazhab Hambali. Beliau lebih paham tentang fikih mazhab Hambali daripada ulama Hanabilah. Dan beliau termasuk ya, ulama mazhab Hanabilah. Di sana ada mazhab Syafi'iyah. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau lebih paham tentang mazhab ya, Syafi'iyah atau mazhab Imam Syafi'i daripada para ulama mazhab tersebut. Dan demikian seterusnya. Ya. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Ya. Wa kana min syiddati tabahhurihi idza su'ila fi fannin dhanna ar-ra'i was-sami' annahu la ya'rifu ghayra dhalika al-fann. Ya. Dan dulu karena luasnya ilmu beliau, apabila beliau ditanya dalam satu bidang, orang ya yang melihat dan mendengar tersebut, mendengar jawaban beliau itu akan berpikir bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tidaklah mengetahui atau mendalami suatu bidang melainkan bidang yang sedang ditanya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya karena begitu luasnya ilmu beliau sehingga setiap ada yang bertanya tentang suatu bidang ilmu, tentang fikih misalnya, orang akan mengira bahwa beliau ini spesialis fikih saja, tidak belajar yang lain. Ya. Karena demikian dalamnya pengetahuan beliau. Ketika ada yang bertanya tentang masalah akidah, kemudian beliau memberikan jawaban, orang akan mengira bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu tidaklah belajar, ya, tidaklah memiliki ilmu kecuali ilmu akidah saja. Ya, karena saking mendalamnya ya, ilmu beliau tentang akidah. Dan demikian seterusnya. Ini menunjukkan luasnya ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sampai-sampai orang mengira bahwa beliau itu adalah spesialis bidang itu saja. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menguasai banyak cabang. Dan beliau ya mendalam pengetahuannya dalam setiap cabang tersebut. Qala fihi Ibnu Sayyidin Nas. Al-Faidu Syekhul Islam mimman adraka min ulumi hadzan. Kata beliau, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu termasuk orang-orang yang telah memiliki ilmu yang demikian luas. Wa kana yastaw'ab as-sunan wal athar hifdhan. Dan hampir-hampir saja ya beliau itu menguasai seluruh sunnah dan juga asar ya dengan hafalannya. Jadi apabila ini Ibnu Sayyidin Nas mengatakan dia mengira bahwa Syekhul Islam itu hafal semua sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hafal seluruh asar ya. In takallama fit tafsir wa huwa hamilu rayatihi. Apabila beliau berbicara tentang tafsir, seolah-olah beliaulah ahli tafsir. Ya. Karena saking menguasainya beliau terhadap ilmu tafsir. Au afta fil fiqh, fahuwa mudriku ghayatihi. Atau ketika beliau berfatwa dalam masalah fikih, seolah-olah beliau itu berada di puncak. Ya. Beliau berada di puncak penguasaan terhadap ilmu fikih. Au dzakir bil hadis fa huwa sahibu ilmihi wa dzu riwayatihi. Atau ketika beliau menyebutkan hadis, maka seolah-olah beliau itu adalah orang yang benar-benar menguasai ilmu hadis dan yang memiliki periwayatan. Au hadiri bi nihal wa mihal. Dan demikian juga dalam masalah kelompok-kelompok dalam Islam. Lam yura awsa'u min nikhlatihi fi dhalika wala arfa min dirayatihi. Maka tidak nampak ada yang lebih luas ilmunya dalam bidang tersebut dan lebih tinggi kedudukannya di dalam ilmu dirayah, yakni penelitian terhadap firqah-firqah atau golongan-golongan dalam Islam. Ya. Ini semua menunjukkan ketinggian ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika berbicara tentang tafsir, orang akan mengira bahwa beliau ini hanya belajar tafsir saja, ya. Saking mendalamnya ilmu beliau. Ketika berbicara tentang fikih, orang-orang akan mengira bahwa beliau itu hanya belajar fikih, ya. Saking mendalamnya. Sampai-sampai dalam permasalahan al-milal wan nihal, yaitu tentang golongan-golongan dan firqah-firqah dalam, ya, pemahaman-pemahaman dalam Islam, beliau demikian menguasainya. Ya. Ini menunjukkan, ya, kefaqihan atau dalamnya ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Dan tidak itu aja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, selain beliau terkenal dengan keilmuan beliau, beliau juga terkenal dengan keberanian, ya, terkenal dengan keberanian. Dikisahkan dalam biografi beliau bahwa beliau adalah orang yang terdepan dalam jihad. Sebagaimana yang kita ketahui, pada masa itu kaum muslimin sedang menghadapi serangan dari orang-orang Mongol, ya. Pasukan yang dipimpin oleh keturunan Genghis Khan. Ya. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu berada di barisan yang terdepan, ya. Memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Kemudian qala wa adahu ahlul bid'ah wal hasad. Ya. Namun beliau itu sering mendapatkan gangguan dari para ahlul bid'ah dan orang-orang yang hasad. Wa sujina marrat hatta mata fi sijn al-qal'ah, fi sijn al-qal'ah bi Dimashq. Ya. Sampai-sampai beliau itu, ya, mendapatkan fitnah sampai beliau meninggal, ya. Sampai beliau dipenjara beberapa kali, berulang kali, dan akhirnya meninggal di dalam penjara pada tahun 728 Hijriah. Ya. Dan beliau rahimahullah taala itu memiliki banyak murid. Ya. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, penulis kitab Siyar A'lami An-Nubala, ya, dan juga penulis kitab-kitab besar, ya, yang menjadi rujukan kaum muslimin. Demikian juga murid beliau adalah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, ini juga murid dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kemudian di antara murid beliau ada Al-Imam Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab Tafsir Ibnu Katsir, ya, yang sampai sekarang masih menjadi rujukan kaum muslimin. Ya. Ini adalah sedikit dari biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Adapun akidah beliau, ya, telah dipahami bahwa beliau berada di atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berjalan di atas jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berjalan di atas akidah Salafus Saleh, generasi awal Islam, ya. Sehingga beliau pun banyak menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah. Dan kebanyakan kitab-kitab tersebut ditulis berdasarkan pertanyaan. Maksudnya apa? Maksudnya ada orang-orang yang mendatangi beliau untuk bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bagaimana akidah Ahlussunnah yang benar. Ya. Yang dipahami oleh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para generasi awal Islam. Maka beliau pun ya langsung berfatwa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Hingga lahirlah kitab-kitab yang membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian kitab Al-Hamawiyah. Itu semua pada dasarnya adalah jawaban dari orang-orang yang bertanya tentang akidah yang benar. Ya. Dan insya Allah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala berikan ya, kesempatan bagi kita, kita akan bahas kitab itu satu persatu. Dan kita mulai dengan karya beliau yang paling ringkas, yaitu kitab Lamiyah. Ya, atau manzumah Lamiyah. Manzumah yang terdiri dari 16 bait syair yang di dalamnya terdapat yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin ini saja yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Fa insyaallah pada pekan depan kita akan mulai masuk ya membahas bait-bait syair yang ada dalam Lamiyah Ibnu Taimiyah dan akan kita jelaskan maknanya dan dalil-dalil yang menjelaskan akidah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala alam bisawab.